Mitra bisnis, menurut Kwik Kian Gi, beberapa faktor kuat yang membuat bangsa Jepang mampu bangkit dari keterpurukan, baik itu setelah Perang Dunia Kedua maupun pasca bencana gempa serta tsunami yang belum beberapa lama melanda negeri matahari terbit itu, adalah disiplin, etos dan budaya kerja yang kuat, serta faktor demografi Jepang yang sangat homogen. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah etos dan budaya kerja bangsa Jepang memang sangat kuat, sehingga mereka bisa siap menghadapi situasi keterpurukan? Iya, dan kita jangan melihat bagaimana mereka menghadapi bencana ini. Kita harus melihat bagaimana mereka menguasai dunia. Ya, dalam bidang-bidang yang sangat menonjol, misalnya dulu sepeda motor kan barat, ya. Jerman yang Puch, Italia yang macam-macam, BMW yang macam-macam, sekarang sudah musnah sama sekali kan. Dikuasai sepenuhnya kamera, dikuasai sepenuhnya. Ya, apalagi, coba beberapa sektor dikuasai sepenuhnya. Terus kemudian yang tidak dikuasai sepenuhnya, dia tidak kalah kualitinya. Lantas apakah sejarah bangsa Jepang memang tidak mengenal adanya perpecahan, khususnya pada era Perang Dunia Kedua, yang menjadi tonggak awal upaya penguasaan Jepang atas dunia? Sebelum itu kan perang sendiri terus. Sebelum itu Jepang kan kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang. Sejarahnya Jepang terus menerus perang saudara. Perang antar mereka, antar kerajaan kecil-kecil gitu. Nah, setelah mengalami periode itu yang sangat lama, lalu barulah tertempa menjadi bangsa seperti ini. Indonesia juga sempat begitu. Jadi, waktu dalam zaman penjajahan itu kan suku-suku merasa dirinya berdiri sendiri-sendiri semua. Malah keraton-keraton, kerajaan-kerajaan semua berdiri sendiri semua. Nah, dengan adanya semangat kemerdekaan, lalu dalam 25 tahun kurun waktu pimpinan Bung Karno itu okelah. Kesadaran bahwa kita satu itu kan oke sekali untuk jangka waktu 25 tahun ya. Sebenarnya sampai sekarang kan masih dirasakan. Kita kan sekarang masih belum ada yang pergi dari NKRI, belum ada. Belum bubar lah negara ini gitu. Dan semua kan merasa satu bangsa, Indonesia masih kan. Itu bayangkan, itu dicapai sebetulnya landasan yang paling kuat. Itu dicapai waktu zamannya Bung Karno, setelah itu malah diacak-acak. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.